Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar ayyul ikhwah kaum muslimin wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah azza wajal atas kenikmatan dan kemudahan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa melakukan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, juga senantiasa dimudahkan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan nikmat azimah yang seharusnya dan wajib bagi kita mensyukuri nikmat tersebut. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir. Dan terakhir, kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Insyiqaq. Dan kini kita akan masuk insyaallah tafsir surah Al-Buruj, wahiyya makkiyah. Dan surah Al-Buruj termasuk dan tergolong dari surah makkiyah. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Allah subhanahu wa ta'ala awali dan membuka surah Al-Buruj dengan sumpah demi langit yang memiliki orbit peredaran padanya, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, ini yaumul qiyamah, wa syahidi wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celaka mereka ashabul ukhdud, orang-orang kufar yang membuat parit, kemudian dihidupkan api padanya, kemudian dilemparkan orang-orang yang beriman ke dalam pari tersebut. An-nari dzatil waqud, yaitu parit yang dinyalakan api padanya. Idhum 'alaiha qu'ud, dalam keadaan mereka duduk di sekitaran parit tadi. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah Zat al-aziz al-hamid, Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana dia Allah adalah Zat yang memiliki kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang memberikan fitnah, memberikan hukuman, siksaan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuannya, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan azab yang membakar. Innal ladzina amanu wa aminus shalihat, dan orang-orang yang beriman demikian pula beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, maka itu merupakan kemenangan, keberuntungan yang besar yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah Zat yang menciptakan makhluk-makhluknya, dan Allah pula yang akan membangkitkan mereka kembali. Wahuwal ghafurul wadud, dialah Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dul arshil majid, ia memiliki arsh, dialah Allah Zat yang mulia. Fa'alul lima yurid, Allah melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kabar kepadamu terkait tentara-tentara Fir'aun wa Thamud, yakni tentaranya Fir'aun dan Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka orang-orang kafir senantiasa mendustakan segala sesuatu kebenaran yang datang kepada mereka. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah senantiasa meliputi mereka, senantiasa mengawasi mereka, senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan mereka mendustakan Al-Qur'anul Karim yang mulia. Fi lawhim mahfuz, yang terjaga pada lawh al-mahfuz. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin sedikit arti terjemahan dari surah Al-Buruj, dan kita baca penjelasan tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait surah Al-Buruj. Naam. Qala rahimahullah, ay dzatul manazil al-mustamilati ala manazil syamsi wal qamar, Wassamai dzatil buruj, yakni maknanya adalah demi langit yang memiliki al-manazil, tempat peredaran orbit yang mencakup padanya peredaran matahari, bulan, wal kawakib al-muntazimah fi sayriha, dan bintang-bintang yang besar yang beredar padanya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit yang padanya ada peredaran-peredaran orbit ala akmali tartibin wa nizamin, dengan susunan yang paling sempurnanya dan pengaturan yang paling sempurna, yang mana hal itu semua dalun ala kamali qudratillahi ta'ala, menunjukkan atas kekuasaan Allah, kesempurnaan atas kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rahmatihi, juga termasuk dari bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wasi'ati ilmihi wa hikmatih, dan menunjukkan atas luasnya ilmu Allah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, wassamai dzatil buruj, demi langit yang ada padanya tempat peredaran-peredaran. Wal yaumil maw'ud, yang dimaksud adalah wa huwa yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa an yajma'ahum fih, yang Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengumpulkan seluruh para makhluk pada hari kiamat. Padang mahsyar, dikumpulkan semuanya. Wa yadhummu fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum. Allah kumpulkan padang mahsyar tadi orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, semuanya dikumpulkan. Orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Naam. Alladzi la yumkin an yataghayyara, yang mana tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengubah janji tersebut. Wala yukhlifullahul mi'ad, karena Allah tidaklah akan mengingkari janjinya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua para makhluk pada yaumul qiyamah. Naam, Allah bersumpah dengan yaumul qiyamah. Wa syahidi wa masyhud, makna wa syahidi wa masyhud, padanya ada khilaf dari kalangan para ulama al-mufassirin. Ada di antara mereka yang menjelaskan bahwasanya wa syahid yakni yaumul jum'ah, wa masyhud adalah yaumul arafah. Ada juga dengan penjelasan yang lainnya. Adapun Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut. Beliau mengatakan wa syamila hadza kullu man ittasafa bihadzal wasfi, dan mencakup pada ayat ini setiap segala sesuatu yang disifati dengan sifat ini. Wa syahidi wa masyhud, setiap yang menyaksikan dan setiap yang disaksikan. Ai al mubsir wa mubsar, setiap yang melihat dan yang dilihat. Wa hadir wa mahdur, setiap yang hadir dan yang dihadiri. Wa ra'in wa mar'i, setiap yang memandang dan yang dipandang. Masuk semuanya kepada ayat ini, wa syahidi wa masyhud. Nah, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada ayat-ayat ini pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala buka surah ini dengan sumpah. Wal muksam alaih, dan al muksam alaih yang dituju dari sumpah tadi, ma tadammanahu hadzal qasam, yaitu apa saja yang terkandung pada sumpah ini berupa ayat-ayat Allah yang begitu nampak hikmah-hikmah Allah yang sangat zahirah dan rahmat Allah yang sangat luas. Ini sebagian pendapat dari kalangan al-mufassirin. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwasanya al-muqsam alaih adalah pada ayat yang keempatnya, utila ashabul ukhdud. Binasalah mereka-mereka ashabul ukhdud. Qala rahimahullah wa hadha du'a du'aun 'alaihim bil halak. Maka pada ayat ini ada doa kejelekan untuk mereka ashabul ukhdud dengan doa kebinasaan. Wal ukhdud, dan ukhdud maknanya adalah al-hafr allati tuhfaru fil ard, yaitu lubang yang digali pada atau fil ard yang ada pada bumi, yakni parit, tadi artikan dengan demikian. Wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin, dan mereka-mereka orang-orang yang membuat parit tadi adalah kaum yang kafir, yang kufur kepada Allah azza wajal. Waladaihim qaumun mu'minun, yang mana mereka menguasai orang-orang yang beriman. Nah, karena mereka ashabul ukhdud ini merupakan penguasa di daerah tersebut, raja yang memimpin rakyatnya di antara mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farawaduhum liddukhuli fi dinihim, dan mereka para raja yang kufur tadi senantiasa membujuk, menghasung, dan senantiasa menghasut orang-orang yang beriman masuk kepada agama mereka, agama yang kufur. Famtana al-mu'minun min dzalik, namun orang-orang yang beriman enggan melakukan hal yang demikian. Fashaqqa al-kafiruna ukhdudan, maka orang-orang kafir tadi mereka menggali parit fil ard, di atas muka bumi ini. Wa qadhafu fiha an-nar, kemudian dinyalakan pada parit tadi api. Wa qa'adu haulaha, kemudian mereka duduk di sekitar parit tadi menyaksikan tentang apa yang mereka lakukan. Wa fatanul mu'minin, mereka membuat fitnah kepada kaum mukminin, ujian untuk orang-orang yang beriman. Wa araduhum 'alaiha, dan senantiasa mendorong orang-orang yang beriman tadi keluar dari keimanannya. Faman istajaba, barang siapa yang mau menerima seruannya, lahum atlaquhu, maka mereka akan membebaskan orang tadi. Wa man istamarra 'alal iman qadhafuhu finnar, dan barang siapa yang tetap di atas keimanannya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api tadi. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka terkait ashabul ukhdud, para ulama al-mufassirin mereka menyebutkan beberapa athar dan hadis terkait siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Ada di antara mereka yang menjelaskan bahwasanya ashabul ukhdud yang dimaksud adalah raja Najran di negeri Yaman, yang mana kisahnya disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah pula. Demikian pula kisah yang lainnya, yang mana kisah yang masyhur, yang mana hadis dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, hadis yang ke-30. Nah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kana malikun fi man kana qablakum, dahulu ada raja, seorang raja sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, yang mana raja tadi memiliki tukang sihir. Falamma kabira qala al-malik qala lil-malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman. Maka ketika sahir tadi, tukang sihir tadi sudah mulai tua, maka dia datang kepada raja tadi mengatakan bahwasanya saya sudah tua. Kirimkanlah kepada saya seorang pemuda yang akan saya ajarkan ilmu sihir. Maka dikirimlah gulam pemuda tersebut kepada tukang sihir tadi. Namun kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Setiap kali pemuda tadi datang hendak berangkat menuju sahir tadi, dia melewati seorang rahib dan dia duduk di samping rahib tadi mendengarkan ucapannya, dan dia pun merasa takjub dari ucapan rahib tadi. Nah, dan dia pun belajar kepada rahib tadi. Nah, setiap dia berangkat kepada sahir, maka dia akan melewati rahib tadi, duduk terlebih dahulu kepada rahib tersebut. Nah, ketika datang kepada sahir tadi, tukang sihir tadi, maka tukang sihir tadi menyiksa, memukul orang tadi, al-gulam, anak kecil tadi, pemuda tersebut. Maka diberikanlah solusi oleh rahib tadi agar dia selamat dari siksaan sahir tersebut. Nah, alhasil kemudian hadis yang tawil, yang panjang, pada suatu ketika al-gulam, pemuda tersebut, mendapati binatang yang besar menutupi jalan manusia. Maka pemuda tersebut ingin dan hendak membuktikan kebenaran mana yang lebih baik dan yang lebih benar daripada rahib dan tukang sihir tadi. Maka orang tadi membawa dan mengambil batu dan mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahib faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika rahib tadi lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Maka terbunuhlah binatang tersebut dan manusia bisa melewatinya. Nah, hingga pada suatu ketika al-gulam, pemuda tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ujian berupa dengan al-gulam tersebut bisa menyembuhkan, tentunya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit buta dan penyakit kulit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sembuh. Nah, hingga datanglah salah satu menteri kerajaan yang buta dan meminta bantuan kepada sang pemuda tersebut. Maka pemuda tadi mengajak menteri kerajaan tadi untuk masuk ke dalam keimanan, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menteri tersebut pun dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan gulam tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan menteri tadi dari penyakit butanya. Dan Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, hingga pada suatu saat raja tadi bertanya, siapa yang menyembuhkan penyakit buta pada menteri tersebut? Nah, maka dia menjawab bahwasanya yang menyembuhkan adalah Rabku dan Rabmu. Maka dicarilah siapa yang mengajari hal tersebut. Maka ditunjukkanlah kepada gulam tadi. Kemudian gulam tadi ditunjukkan kepada rahib tadi. Dan dibunuhlah rahib dan menteri yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Tersisa gulam, pemuda tersebut. Dan hendak dibunuh oleh raja tersebut. Kemudian dibawalah pemuda tadi kepada Al-Jabal Gunung. Hendak dilemparkan, dibunuh oleh tentara tentara raja tersebut. Naam, maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfini, Allahumma kfi, Allahumma kfini bihim ma syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendakmu. Selamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala dia hendak membunuh hulam tadi dengan hendak dilemparkan ke lautan, juga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan pemuda tadi dari perkara tersebut. Nah, maka ayol ikhwah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pemuda tadi mengatakan kepada Malik, kepada raja tadi mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Engkau tidak akan mampu membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka laki-laki tadi, gulam tadi mengatakan, untuk penguasa tadi, raja tadi mengumpulkan manusia di sa'din wahid, di tanah lapang yang besar, yang luas, dikumpulkan semuanya dan disalib laki-laki tadi, gulam tersebut, dan sambil mengatakan bismillahirrabbilgulam, dan dilakukanlah perkara tersebut dan gulam tadi meninggal dunia. Nah, dan ketika itu semua terjadi, ketika gulam tadi terbunuh dengan ucapan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Rabb pemuda ini, maka manusia mereka mengatakan amanna birrabbilgulam, kami beriman kepada Rabb pemuda ini. Maka Malik tadi pun kaget karena semua rakyatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan usulan dari gulam tadi, pemuda tersebut. Maka Malik tadi membuat parit di sekitaran jalan yang ada pada negeri tersebut, yang mana dia mengatakan malam yarji'an dinihi fa'akhamuhu fiha, kalau tidak keluar dari agamanya, tidak keluar dari keimanannya, maka lemparkanlah dia ke dalam parit tersebut yang dinyalakan api padanya. Nah, sampai didapati ada seorang perempuan yang membawa anaknya yang masih kecil, yang mana perempuan tadi kata Nabi alaihi salatu wasalam fanataqa'asat an taqa'a fiha, dia mundur ke belakang takut terhadap pari tersebut, takut terjatuh padanya. Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sobi tadi, anak kecil tadi, bisa berbicara dan mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah engkau, fa innaki alal haq, karena engkau di atas kebenaran. Nah, maka ini diantara kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, maka kata beliau, yakni Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadza fi ghayatil muharabati lillah wa li hizbihil mu'minin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka ashabul ukhdud, membuat parit dan dinyalakan api di dalamnya, kemudian dilemparkan orang-orang yang beriman ke dalam parit tadi, itu menunjukkan peperangan mereka kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Walihada la'anahumullahu wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, membinasakan mereka, dan mengancam mereka dengan firman-Nya, kutila ashabul ukhdud. Celaka mereka ashabul ukhdud. Umma fassarul ukhdud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat yang setelahnya apa yang dimaksud dengan al-ukhdud, yakni an-nari dhatil waqud, yaitu parit yang dinyalakan padanya api dengan kayu bakar. Dinyalakan padanya idhum 'alaiha qu'ud, yang mana mereka semua orang-orang kufar tadi duduk di sekitaran pari tadi menyaksikan orang-orang yang beriman yang dilemparkan kepada pari tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang kufar Abul Ukhdud melakukan perkara tersebut. Maka dari ini semua, dari ayat ini dan juga hadis Suhaib radhiyallahu an yang telah kita baca secara ringkas hadis tersebut, menunjukkan bahwasanya ahlul haq, orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq kebenaran, senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian yang menimpa kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, hartanya, anak-anaknya, semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka ahlul haq. Nah, seperti kisah ini Ashabul Ukhdud, sebagaimana Allah Azza wa Jalla pula sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka orang-orang yang beriman menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka mengatakan kami mengikuti Rasul, kami adalah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian mereka tidak di fitnah, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini menunjukkan bahwasanya ahlul haq senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba melainkan pasti Allah akan memberikan ujian-ujian kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, may yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan musibah, ujian dan cobaan kepadanya. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha min a'zami ma yakunu min at-tajabbur wa qasawatil qalbi. Maka ini apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud menunjukkan besarnya tajabbur mereka, sombongan mereka, takaburnya mereka, dan menunjukkan kerasnya hati mereka. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa mu'anadatiha, dan karena mereka mengumpulkan pada diri mereka, yang pertama kekufuran kepada ayat-ayat Allah, yang kedua mereka menentang ayat-ayat Allah tadi, dan yang ketiga wa muharabati ahliha, mereka memerangi orang-orang yang mengikuti kebenaran, memerangi ahlul haq. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis diskutsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti, memerangi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan atasnya. Ketika manusia dia menyakiti wali-wali Allah, menyakiti ahlul haq, maka Allah lah yang akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Nah, sehingga ini merupakan tahdzir, peringatan yang sangat besar untuk kita hati-hati terkait perkara tersebut. Wa ta'dhibuhum bihadzal 'adzab, dan siksaan yang mereka lakukan ini, alladzi tanfatiru minhul qulub, yang menjadikan hati ini pecah sakit. Wa huduruhum iyyahum inda ilqaihim fiha, dan mereka hadir ketika mereka melemparkan kaum mukminin ke dalam parit-parit tadi sambil mereka duduk di sekitaran tadi. Walhalu annahum ma naqamu minal mu'minin illa khoslah. Dan sebab kenapa orang-orang kufar tadi menyiksa orang-orang yang beriman, sebabnya adalah satu perkara. Yang mana satu perkara tadi yang yumdihuna alaiha, orang-orang beriman tadi dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan salah satu sebab, satu perkara. Wabiha sa'adatuhum, orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Nah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hamba tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, apa perkara tersebut? Maka kata beliau, wahiya annahum kanu yu'minuna billahi al-azizil hamid. Karena mereka itu beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Ay, alladhi lahul izzah, allati qahara biha kulla syai'. Allah Zat yang memiliki kekuasaan, memiliki Zat yang maha perkasa, yang menguasai segala sesuatu. Wa huwa hamidun fi aqwalihi wa awsafihi wa af'alihi. Dan Allah adalah Zat yang terpuji firman-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah adalah Zat yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Khalqan wa 'abidan yatasarrafu fihim tasarrufal malik bimilkihi. Naam, Allah menguasai para makhluk-Nya, hamba-hamba-Nya, dan Allah melakukan kepada mereka sesuai dengan perlakuan seorang raja kepada kerajaannya, kepada apa yang dia kuasai. Wallahu ala kulli syai'in syahid, ilman wa sam'an wa basaran. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan, yakni melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ilman, Allah mengetahui dari sisi ilmu. Allah mendengar, dan Allah pula melihat atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka pada ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, orang-orang kufar, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang al-aziz al-hamid. Allah adalah Zat yang menguasai mulkus samawati wal-ar. Dan Allah pula adalah wallahu ala kulli syai'in syahid. Maka kata beliau rahimahullah pada penjelasan yang setelahnya, afala khafa haula'il mutamarridun 'ala Allah. Apakah mereka orang-orang yang menentang kepada Allah tidak takut? An yabtisha bihimul 'azizil muqtadir. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah bisa mengadab mereka karena Allah adalah Zat yang aziz al-muqtadir. Nah, apakah mereka tidak takut? Au ma'alimu annahum jami'uhum mamalik lillah. Atau karena mereka tidak tahu bahwasanya mereka semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawabannya setiap amalan-amalan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Laisa li ahadin ala ahadin sultah min duni idnil malik. Tidaklah ada seseorang pun yang dapat menguasai orang lain tanpa izin dari raja. Au khafiya alaihim annallaha muhitun bi'amalihim mujazin lahum ala fi'alihim. atau tersamarkan atas mereka. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ilmunya meliputi setiap apa yang mereka amalkan. Allah pula akan membalas setiap apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kecilnya, amalan yang besarnya, semua akan dilihat oleh setiap hamba pada yaumul qiyamah. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kalla innal kafira fi ghururin wadh-dhalimu fi jahlin wa 'ama an sawa'is sabil. Kali-kali tidak. Bahwasanya mereka orang-orang kufar, pada hakikatnya mereka itu tertipu. Tertipu dengan diri mereka sendiri. Tertipu dengan perkara-perkara duniawiyah yang datang kepada mereka. Dan yang semisalnya, mereka tertipu pada hakikatnya. Dan mereka adalah orang-orang zalim yang bodoh dan buta dari jalan kebenaran. Inilah hakikat orang-orang kufar. Naam. Umma wa'adahum wa'au'adahum wa'aradu alihimu taubah. Kemudian pada ayat yang setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dan Allah pula mengancam kepada mereka orang-orang kufar. Pada ayat yang setelahnya, Allah menawarkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang 10 berfirman, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah, menyiksa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuannya, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan azab yang membakar mereka. Nas'alullah salama wal afiyah. Ay, al-azab asyadid al-muhrik. Al-muharrik. Itu azab yang sangat pedih, yang membakar. Nah, kita perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yang dinukil oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait tafsir ayat ini. Qala al-Hasan rahimahullah, unzuru ila hadza al-karam wal jud. Lihatlah oleh kalian pada ayat ini yang menunjukkan atas kedermawanan Allah dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Hum qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi. Mereka itu adalah orang-orang yang membunuh wali-walinya, yang membunuh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Wahuwa yadu'uhum ila taubah. Namun Allah tetap mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan atas luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sebesar apapun dosanya yang dilakukan oleh hamba, ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tadi. Bagaimana dalam hadis qudsi, Allah nyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagat dunubuka ananas sama, kalau sekiranya dosa-dosamu memenuhi semua langit yang ada, humma staghfartani ghafartulak. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang lain. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man qala astaghfirullah alladhi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang mengucapkan istighfar, astaghfirullah alladhi huwal hayyul qayyum atubu ilaih, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala thalathan, sebanyak 3 kali, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ufirat dunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Walau kana farran minaz zahfi, walaupun dosa yang dia lakukan adalah dosa lari dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita paham sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah dosa lari ketika peperangan, lari ketika kaum mukminin melawan orang-orang kufar. Nah, ketika hamba tadi bertaubat, beristighfar, dan tentunya dengan diiringi taubat dalam hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Nah, ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa yang dijelaskan oleh al-imam Asy-Sya'di rahimahullah dengan beliau menukil ucapan al-imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga ayat, demikian pula hadis yang telah kita sebutkan tentang luasnya maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan untuk kita semestinya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu dan kita memahami bahwasanya Bani Adam adalah hamba makhluk yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu Bani Adam khata, setiap Bani Adam senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun apa yang membedakan Bani Adam yang baik dengan Bani Adam yang jelek adalah dari sisi mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah orang-orang yang bersegera langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malu, jangan minder ketika kita terjatuh dalam kesalahan untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada al-haq. Karena itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam seorang manusia yang telah Allah janjikan diampuni dosanya, mataqaddama wa mataakhir, dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu, Allah ampuni dosa beliau. Namun beliau senantiasa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah pada setiap harinya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Maka mimbabil aula, terlebih lagi kita hamba Allah Bani Adam yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang memang dituntut untuk seorang itu beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di waktu sahur, demikian pula ketika selesai dia mengerjakan ibadah wajib seperti sholat, haji, dan yang semisalnya. Ketika selesai majelis, dianjurkan seorang itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berapa faidah penjelasan dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Dan kita walhamdulillah telah mengambil berapa ayat, yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadri. Sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.